Katakanlah, katakan sejujurnya. ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya, hanya air mata yang selalu bercerita kepadaku. Gelas-gelas kaca kemana aku melangkah, aku ingin pulang ke pangkuan ibunda

ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka mama. agar tak pernah lagi ku tulis suratku untukmu di sana. Habis percuma suratku satu pun tak pernah kau balas. Iya, ku bakar saja gambar kita yang ada di sini di dinding kamarku agar tak menangis mata. Agar tak sakit hatiku melihatnya, goyang begitu aku dambakan pergi tak pernah ingat kembali. Pergi tak pernah ingat kembali.